Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mengkaji surat 53 dari surat Al-Mukminun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fataqattu'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Pendengar yang dimuliakan Allah, jika kata mereka takotu amrohum kembali kepada ayat 52 ummatukum, maka umat di sini selain diartikan dan diterjemahkan sebagai agama dinun, dia juga dapat diartikan dengan umat. Jadi ayat 52 kemarin kita kaji, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, dapat kita kaji, kita artikan dengan sungguh umat kalian itu dahulunya umat yang satu dalam tauhid. Kemudian ayat 53 menjadi, kemudian umat yang satu dalam tauhid terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Ada yang masih tetap dalam tauhid, ada tauhid sudah bercampur dengan kemusyrikan, ada yang sudah musyrik 100%. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang mereka, yang ada pada mereka masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka terjemahan di ayat 52, dengan demikian umat selain agama yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama dapat juga diartikan dengan umat. Umat ya umat. Artinya dahulu umat itu bersatu dalam tauhid, kemudian berpecah. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena merasa bangga. Nah ini dia, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bangga, bangga. Maka di ayat yang lain, la tafrah, jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka kepada orang yang berbangga-bangga. Apakah bangga itu boleh atau tidak? Bangga tidak dilarang sebenarnya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu harus merasa bangga jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi bangga yang dilarang ini bangga fanatik kepada agama yang salah. Bangga fanatik kepada budaya yang salah. Bangga atau fanatik kepada pola pikir yang nyeleneh. Adapun bangga di dalam iman, bangga loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasul dan agama Islam ini, itulah bangga yang terpuji. Itulah kemuliaan. Untuk lebih jelasnya, masalah kenapa terjadi banyak agama di dunia ini, di dalam Islam sendiri banyak timbul golongan dan mazhab atau pikiran, dan kenapa ini bisa terjadi, di studio ada pakar usul fikih Ustadz Haji Perdana MA. Kami persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Jenal, dan selayaknya harus kita jawab untuk lebih kita mengerti. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana Al-Quran menggambarkan perpecahan yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu. Ketika Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada kaumnya ajaran tauhid, ya, innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa huwa, ya, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang terjadi kemudian adalah mereka kemudian melakukan perekayasaan dan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga akhirnya kemudian mereka menjadi sesat. Walaqad atayna Musal kitaba faqtulifa fih. Kami sudah berikan kepada Nabi Musa itu kitab yang menjadi petunjuk, akan tetapi kemudian diperselisihkan dan bahkan kemudian dirubah-rubah dan ditambah-tambahi untuk sesuatu yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalamnya atau tidak diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. ketika diajarkan ajaran kebenaran, maka kemudian yang terjadi adalah muncul ide-ide baru untuk merubah-rubahnya. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Mereka kemudian mengklaim bahwasanya malaikat itu adalah anak Tuhan, dan itu tidak pernah diajarkan kepada oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Bahkan yang lebih parah daripada itu, ya, mereka mengklaim bahwasanya ada bagian zat Allah itu pada diri makhluk ciptaannya, seperti klaim mereka bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, ya, bahwasanya dan sebagainya, Bunda Maryam itu adalah ibu Tuhan dan sebagainya. Ya, ketika sudah diajarkan kebaikan kepada kaumnya, bahkan ternyata mereka mengatakan faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ketika dibuat patung anak lembu, mereka klaim sebagai Tuhan dan mengatakan ini adalah Tuhan kamu dan Tuhan Musa, tapi ternyata Musa kemudian melupakannya. Nah, kita lihat lagi fenomenanya, bahwa ternyata di dalam agama Islam sendiri kemudian terjadi banyak sekali aliran-aliran di dalamnya. Ada aliran-aliran yang bisa diterima selama dia tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, ya. Tetapi kalau keluar daripada ajaran tauhid yang diajarkan, maka itu sebenarnya sudah merupakan satu kesalahan yang sangat besar dan sangat fatal, dan orang yang melakukannya atau mengajarkannya dianggap kufur. Katakanlah seperti ajaran Ahmadiyah yang mengajarkan dan mengklaim bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, dan itu sangat fatal sekali karena Rasulullah SAW adalah rasul penutup. Begitu juga ada ajaran-ajaran lain yang menyimpang dari ajaran dan syariat Islam, maka itu tidak diakui keberadaannya. Akan tetapi perbedaan mazhab di dalam agama, ya, perbedaan pandangan terhadap masalah hukum bukan permasalahan yang sangat krusial seperti masalah akidah. Itu sah-sah saja dan dapat diterima, karena kita sendiri sudah mengetahui bahwa di dalam agama Islam sendiri ada empat aliran mazhab. Ada mazhab Syafi'i yang kita anut sebagian besar penduduk di Indonesia, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Imam Ahmad, dan juga masih banyak lagi mazhab-mazhab yang lain yang tidak begitu tenar dan kemudian pada akhirnya hilang begitu saja karena tidak ada pengikutnya. Dengan pemahaman bahwa berbagai macam aliran, berbagai macam pandangan, perbedaan pandangan terhadap permasalahan-permasalahan hukum adalah suatu hal yang wajar dan bisa diterima selama itu ada dalilnya. Ya, dengan kata kunci, selama itu ada dalilnya, dan selama dalilnya itu adalah kuat, maka sah-sah saja untuk diterima. Akan tetapi kalau mempertahankan suatu dalil, misalnya perbedaan pandangan terhadap suatu kasus hukum, dan ternyata mempergunakan hadis yang maudhu'i atau hadis yang da'if atau hadis yang mungkar, maka ini adalah berdasarkan atas dalil-dalil yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, silakan saja berbeda dalam pandangan hukum, silakan saja, akan tetapi kita tetap sama di dalam masalah akidah, karena Allah sudah mengatakan di dalam ayat sebelumnya, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun, bahwasanya agama kamu adalah satu, ajaran tauhid adalah satu, dan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal mutlak yang harus kita lakukan tanpa ada perbedaan di dalamnya. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Di sisi lain, di tafsir inspirasi kita juga menemukan setiap kelompok sudah mulai memanfaatkan nama para nabi dan merasa puas dengan ajarannya sendiri yang sangat sempit. Tetapi kekacauan sekte-sekte ini semua bermula dari bikinan manusia sendiri, seperti yang kata Ustaz Perdana, karena ada interpretasi atau karena ada pendapat sehingga terjadilah perbedaan. Namun, kalau dia sudah keluar dari lingkar usul, saya menyebutkannya lingkar usul, maka itu bisa menjadi suatu hal yang mudorot. Tapi kalau masih di lingkar furu, maka itu bisa diselamatkan. Contoh lingkar usul dalam akidah disebutkan Ustaz Perdana tadi, ada tauhid. Tauhid adalah kata mati. Dan usul itu tidak saja akidah, di dalam syariah pun kita mengenal usul. Seperti sholat subuh 2 rakaat itu adalah usul syariah, yang tidak boleh orang berpendapat sholat subuh difatwakan menjadi 3 rakaat sehebat apapun dia. Itu adalah usul syariah. Begitu juga dalam furu', ada masalah akidah dan ada juga masalah syariah. Furu', masalah akidah, misalnya dalam perbedaan pendapat, apakah manusia bisa melihat Tuhan di bumi ini? Itu ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Syiah mengatakan tidak, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bisa. Dan contoh kasusnya adalah ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'rajnya itu telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang lain mengatakan Nabi Muhammad belum melihat Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah masalah furu' dalam akidah. Tetapi dalam masalah furu', dalam masalah syariah, misalnya kunut, apakah boleh dipakai dalam sholat subuh, apakah itu tidak boleh dipakai. Kesimpulannya, sesuai dengan semangat ayat 53 ini, keimanan itu pasti bertahan, dan kekafiran itu hanya bertahan pada waktu tertentu, karena akhirnya keimananlah yang menghapuskan segala bentuk kekafiran. Maka setiap nabi dalam sejarahnya pasti menang, walaupun datang lagi kejahatan dan kekafiran, datang nabi lagi, dan nabi akhirnya dapat memenangi peredaran itu dan menghapuskan kekafiran. Inilah yang dapat kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.